Bagaimana yang masih baru taklim, baru ngaji? Bolehkah mendengarkan radio-radionya Suruh Riyin? Karena radio Salafi tidak nyampe. Masya Allah. Nah, Ikhwan. Yang itu harus sami baik-baik. Cara mendapatkan ilmu itu tidak satu sarana. Radio saja. Kan gitu ya? Mencari ilmu itu macam-macam sarana. Apalagi zaman sekarang ini semuanya sebuah canggih. Gitu. Bisa datang langsung ke majelis taklim. Bisa? Bisa. Ada waktu, mestinya diluangkan banyak waktu untuk datang ke majelis taklim. Tidak mungkin datang, bisa dengan mendengarkan CD-CD yang baik. Tamam, dari para duat, sunnah, yang bagus akidahnya, yang bagus manhajnya. Bisa dengan cara membaca majalah-majalah yang bagus. Dengan cara membaca buku-buku yang baik. Kan gitu ya? Tidak mungkin datang ke tempat alimnya. Ini sekarang banyak apa ini? Ini semuanya HP-HP segala macam. Ini ngerekam ini. Ada yang ngerekam, ada yang ngerilai, ada yang menghubungi temannya dan segala macam. Dia di rumahnya, dengarkan via HP tadi. Caranya banyak. Sehingga ketika radio teman-teman salafi tidak nyampe ke daerah kamu, itu bukan sebagai alasan bagi kamu untuk nyemplung ke lubang hizbiyin. Bukan. Tapi gunakan sarana yang lain. Tadi paham ya? Ini bukan pembahasan makanan yang belum nyampe loh ya. Gimana? Lapar saya Ustaz. Makanan yang dari salafiyin belum nyampe. Ada yang dari hizbiyin. Daripada saya kelapar, saya makan aja lah. Itu sih gak ada masalah, mangan. Lagi masalah din. Masalah agama ya, Ikhwan. Ibnu Sirin mengatakan dalam makalah yang sangat masyhur dari beliau, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini agama. Lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Inal Khatib al-Baghdadi dalam bukunya Al-Faqih wal-Mutafaqih, juga di bukunya Al-Kifayah. Beliau mengatakan, kata Ibn Umar, dinaka dinak, innama huwa lahmuka wa damuk. Perhatikan agama kamu. Perhatikan agama kamu. Agamamu itu darah dan daging kamu. Khud anil ladhina istaqamu. Ambil ilmu dari orang yang istiqamah. Wala ta'khud anil ladhina malu. Dan jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Sehingga bukan alasan Anda ketika radio nanya.